Ya, mari berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk waktu yang masih Engkau beri bagi kami untuk bersekutu bersama di persekutuan yang Engkau berkati ini. Kau sendiri berkata lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1.000 hari di tempat lain. Terima kasih Tuhan untuk melayakkan kami hari ini. Mohon ampunan-Mu untuk segala pelanggaran dan dosa yang kami lakukan melawan kehendak-Mu. Sucikan kami, kuduskan setiap kami Tuhan, dan layakkan kami Tuhan untuk kembali membaca dan merenungkan firman-Mu. Hikmat daripada-Mu, biar kami boleh mengerti ini, dan kekuatan-Mu, Allah Roh Kudus yang menuntun, mengarahkan kami untuk melakukannya di dalam kehidupan kami. Pakai hamba-Mu yang Kau utus hari ini, biar perkataannya berasal dari hati-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ya, Amin. hari ini kita Dalam akan kutipan. belajar sesuatu yang sangat penting ya. Itu dasar iman percaya kita. Jadi saya suka selingan ya, selingan dengan khotbah monoton. Tetapi hari ini kita akan belajar, saya akan membawa dalam bentuk pengajaran ya. Hari ini saya beri judul khotbah saya, Divine Simplicity. Jadi Divine Simplicity. Dan nanti di akhir sesi ini kalau ada yang mau bertanya saya persilakan ya. Kita bisa sharing pengalaman iman kita. Saya bersyukur ya Pak AW selalu merekord dan posting di web kita ya. Sehingga saya juga suka mendengar apa yang saya khotbahkan. Setelah mendengar itu saya tangkap ada kesalahan di sana, di sini. Kemudian saya bisa belajar dari situ. Tapi juga itu boleh mengingatkan saya pribadi ya. Apa yang saya khotbahkan seharusnya juga saya lakukan gitu ya. Jadi khotbah saya ini pun bukan hanya untuk saudara-saudara, tapi untuk saya pribadi juga supaya saya ini semakin dikuatkan di dalam Tuhan. Nah, doktrin Allah Tritunggal itu doktrin yang sangat penting ya dalam kekristenan kita. Jadi landasan yang harus kita pegang senantiasa bahwa Tuhan itu esa. Ini landasan ya. Jadi kita tidak percaya ada dua Tuhan atau tiga Tuhan. Cuman satu Tuhan. Ya, saya share screen. Ini bisa lihat ya? Bisa, Pak? Ada ya, oke. Nah, ini Herman Buffing, dia berkata begini ya. The confession of Trinity is the heartbeat of the Christian religion. All error is traceable to a departure from this doctrine. Jadi pengakuan Trinitas bagi Kristen itu adalah denyut jantung kita. Jadi hidup mati itu tergantung dari pengakuan keimanan kita ini. Jadi kalau ada sesuatu yang salah dalam pengertian kita tentang Tritunggal itu kemudian akan memunculkan kesalahan-kesalahan demi kesalahan demi kesalahan. Jadi kalau salah memahami ini, kita akan salah memahami semua doktrin pengajaran di bawahnya. Entah doktrin tentang apa keselamatan, kristologi, atau doktrin tentang manusia itu akan bisa melenceng kalau doktrin yang kuat tadi tidak kita pahami dengan benar-benar. Nah, semua denominasi ya di sepanjang gereja, sepanjang sejarah gereja percaya tentang doktrin Tritunggal ini. Katakanlah apa ya? Gereja Katolik Roma, Gereja Ortodoks Timur, Pentakosta, Karismatik, Anglikan, ini doktrin yang sangat universal. Kemudian ini juga doktrin yang sangat Katolik ya, sangat am. Jadi Katolik itu bukan selalu menunjuk kepada Roma Katolik, tetapi kepada sesuatu yang umum, yang global gitu ya. Nah, divine simplicity bagi kita adalah suatu pijakan ya, landasan di mana kita melihat sesuatu tuh simple ini untuk kemudian mengembangkan kepada sesuatu hal yang besar. Jadi yang pertama, Tuhan itu tidak punya physical body. Saya share screen lagi. Ya. Kelihatan ya? Oke. Jadi Tuhan tidak punya physical body. Dia adalah roh. Nah, Tuhan Yesus berkata ya, roh itu tidak memiliki daging dan darah. Kemudian yang kedua, ini simpelnya kalau kita memahami yang pertama, kedua, dan tiga ini, itu dari situlah kita pijakan itu kita lebih mengerti tentang Tuhan kita. Yang kedua, Tuhan itu tidak tersusun dari bagian-bagian atau parts tertentu, karena itu esensi Tuhan itu tidak terbagi-bagi. Oke. Jadi Tuhan itu tidak terbagi-bagi. Dia bukan apa ya, composite being dari satu bagian ke bagian lain, tetapi dia roh. Oke. Kemudian yang ketiga, divine simplicity itu berhubungan dengan kesempurnaannya, gitu. Atributnya, sifatnya, kasih keadilannya yang beyond our understanding. Jadi dia sangat sempurna di dalam apa yang dia tunjukkan di dalam Alkitab bagi kita. Nah, ada tiga statement ringkas ya, statement ringkas untuk memahami tentang doktrin ini. Dan ini sangat penting dan sangat simpel untuk kita pelajari ya. Yang pertama tadi ya, Allah itu esa, jadi tidak ada dua atau tiga, tidak ada tiga Allah, selesai. Jadi hanya satu Allah. Kemudian yang kedua, jadi ingat ya, ada tiga proposisi yang kedua. Nah, tiga pribadi ini, oke, tiga pribadi Allah yang Esa tadi itu eksis atau berkeberadaan dalam tiga pribadi yang berbeda. Nah, tiga pribadi yang berbeda ini, jadi Bapa bukan pribadi yang sama dengan Yesus, Yesus bukan pribadi yang sama dengan Roh Kudus. Ketiganya adalah pribadi yang berbeda-beda. Dia sehakikat setara, sama-sama kekal, dan tidak ada satu yang lebih tinggi dari lainnya. Allah itu Esa, kemudian dalam tiga pribadi yang berbeda, tetapi tiga pribadi ini setara dan sama-sama kekal. Jadi co-eternal, co-exist, kemudian co-equal, jadi sama-samanya tiga-tiganya sama. Nah, kita mungkin akan bisa lihat ya, setelah kita memahami tiga proposisi tadi, kita akan lihat doktrin ini kemudian akan berbeda dengan doktrin lainnya yang menunjukkan sebaliknya. Oke, misalnya kalau kita lihat ya bahwa sebelumnya sudah banyak doktrin yang ada yang kemudian melenceng dari tiga tadi. Nah, karena ini adalah doktrin yang primer ya, Tritunggal itu doktrin primer atau doktrin yang utama, maka seharusnya setiap gereja tuh punya pemahaman yang sama tentang doktrin yang utama ini. Kalau doktrinnya sudah beda dari yang utama, itu akan menghasilkan pengertian yang berbeda. Oke, jadi kita tidak boleh atau tidak bisa berbeda dari doktrin yang pertama ini. Kalau doktrin-doktrin selanjutnya yang bukan primer, yang bukan utama, itu masih bisa dimaklumi. Apa doktrin yang dibawanya itu, misalnya apa pemerintahan gereja? Oke, gereja kan ada yang menggunakan apa ya? Presbiterial, kemudian ada juga presbiterial sinodal, kemudian ada juga episkopalian gitu ya, ada juga kongregasional. Jadi banyak. Kemudian juga ada cara-cara baptisan yang berbeda, ada juga ada yang ibadahnya ada yang tepuk tangan, ada yang tidak, dan atau ada yang pakai bahasa roh, perjamuannya berbeda dan sebagainya, itu masih sekunder gitu ya, masih ada yang bisa di masih bisa di tolerir atau bisa, itu kan cara masing-masing. Tapi kalau bagian yang pertama tadi itu harusnya sudah paten. Makanya kenapa gereja kita bisa bertahan sampai di saat ini sudah ribuan tahun ya. Paling tidak ya, ada banyak, tapi tiga lah yang paling utama yang bisa kita lihat ya. Ini yang paling tua ya, Sabellianisme, jadi Sabellian itu atau modalis. Kalau yang terbaru itu namanya Oneness Pentecostalism. Ini bukan Pentakosta secara umum ya, tapi Pentakosta yang punya pandangan yang sama dengan Sabellianisme ini. Jadi Sabellianisme ini mereka percaya ya, mereka percaya bahwa hanya ada satu pribadi Dan satu pribadi ini memiliki tiga fungsi. Oke, tiga fungsi yang berbeda. Oke, jadi peran utamanya adalah Bapa gitu ya. Dalam Perjanjian Lama, yang tokoh utama Bapa ya dalam Perjanjian Lama, kemudian tokoh di Perjanjian Baru adalah Tuhan Yesus, kemudian setelah itu di masa gereja mula-mula dan sampai sekarang peran utama adalah Roh Kudus, tapi semua adalah pribadi yang sama. Jadi satu pribadi tetapi memiliki tiga fungsi yang berbeda. Nah, mereka percaya gitu, Bapa sama dengan Anak, Anak sama dengan Roh Kudus, mereka adalah satu pribadi. Nah, bapak-bapak gereja di awal mula ini abad kedua dan ketiga itu sangat menentang tentang ajaran ini ya. Ajaran ini dan mengatakan ini tidak sesuai dengan Alkitab. Oke. Salah satu bapak gereja yang paling terkenal itu adalah Tertullianus yang kemudian dia melawan dengan banyak pemahaman-pemahaman atau buku-buku yang ditulis dia untuk mengkonter pengajaran tadi gitu. Sekarang kita bisa melihat ya, ada kalau saudara mungkin pernah lihat, kalau di dalam baptisan di gereja ini itu biasanya ada tulisan begini. Ada misalnya surat baptisan itu ditulis dibaptis sama seperti ini ya, dibaptis dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus. Jadi ada tambahan kata gitu, yaitu Tuhan Yesus. Jadi semuanya sama di mata mereka. Dan ini sangat bertentangan dengan proposisi kita yang di atas tadi ya. Nah, kemudian yang kedua ada Arianisme. Itu Arianisme itu seorang penatua ya. Penatua di abad keempat yang juga sangat terkenal di daerah Alexandria Mesir waktu itu. Dia mengajarkan begini ya, bahwa Yesus adalah Allah, tetapi Allahnya Yesus itu tidak setara ya, tidak koeternal, tidak koekual, tidak sehakikat dengan Bapa. Dia Allah, tetapi Allah minor. Kemudian dia juga mengatakan bahwa Yesus itu sebenarnya ciptaan yang pertama, tetapi setelah ciptaan yang pertama itu, Yesus kemudian menciptakan segala sesuatu setelahnya. Nah, kita bisa melihat ajaran ini kemudian diadopsi oleh saksi Yehova ya, Yehova Witnesses. Nah, ini pengajaran ini kemudian memunculkan bapak-bapak gereja di abad keempat, okay, mengadakan konsili yang sangat besar yang kita kenal ya dengan konsili Nicea. Itu untuk melawan apa pengajaran Arianisme ini. Kemudian mereka berunding, okay, tahun 325 di konsili Nicea ini, dan mereka harus melawan. Nah, tetapi di kemudian hari, Muslim-Muslim memakai konsili ini sebagai bahan untuk menjelekkan orang Kristen. Ya. Mereka berkata Tuhan Yesus itu diangkat menjadi Tuhan gitu pada konsili ini. Karena pertemuan bapak-bapak gereja dan pertemuan konsili itu sangat besar, dipelopori oleh kerajaan Roma yang sudah menjadi Kristen, Raja Konstantin pada saat itu, sehingga itu menjadi heboh dan mereka berkata bahwa itu saat itulah Tuhan Yesus diangkat menjadi Tuhan. Dan kalau kita lihat, ternyata itu karena mereka nonton film ya, pernah nonton film yang apa The Da Vinci Code, itu dalam film itu ya dibongkar banyak hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, salah satunya ini. Jadi Tuhan Yesus menikah dan sebagainya, dan kemudian mereka menganggap itu sebagai suatu kebenaran baru gitu, dan mereka menganggap mengangkat itu untuk mempertanyakan iman kita ya. Nah, jadi pengertian yang ketiga adalah sosianisme. Jadi ini muncul di zaman reformasi. Musuh, jadi dia seorang Socinus, seorang yang sangat bertentangan dengan Yohanes Calvin. Dia kemudian apa namanya memunculkan satu apa satu pengajaran. Dia berkata bahwa Yesus itu tidak ada sebelumnya. Jadi Yesus itu lahir setelah dikandung Maria. Kemudian Yesus itu kemudian diadopsi menjadi Allah pada saat apa ya, baptisan, kemudian pada saat kebangkitan itu diadopsi. Oke. Nah, pengajaran ini kemudian dia berkata bahwa Roh Kudus itu bukan pribadi ya. Roh Kudus itu bukan pribadi tetapi kuasa ilahi yang bisa dinonaktifkan. Jadi hati-hati kalau kita menjadi song leader gitu, kemudian mari kita aktifkan Roh Kudus kita karena ada dalam tanda kutip loh. Jadi seperti pengajaran yang tadi itu. Karena Roh Kudus bukan diaktifkan, dia adalah seorang pribadi ya yang ada di dalam hati kita. Nah, perdebatan ya, perdebatan tentang keilahian atau kealahan Yesus itu memang sudah terjadi sejak dia datang ke dalam dunia ya, dan sampai sekarang pun dari zaman itu orang Yahudi, sekarang pun orang Islam, bahkan orang Kristen pun itu meragukan, aku bahkan tidak percaya bahwa Tuhan Yesus itu Allah. Masih ada kan orang Kristen yang tidak percaya dia adalah Allah? Okelah, dia Allah dalam tanda kutip Allah kecil, atau dia hanya sebagai utusan dan sebagainya. Misalnya juga orang Muslim kan suka bertanya begini, atau orang Muslim atau orang Yahudi atau orang Kristen juga mungkin akan ada pertanyaan begini. Biasanya mereka akan yang paling dominan Muslim, dia mereka akan bertanya begini ya. Di mana di dalam Alkitab gitu Yesus berkata aku adalah Allah gitu ya. Di mana di dalam Alkitab yang secara eksplisit Yesus berkata aku adalah Allah. Padahal kalau kita perhatikan dalam Alkitab banyak hal-hal yang menunjukkan akan hal itu ya. Misalnya misalnya Yohanes 8 kan, Yohanes 8 ayat 58, pada saat itu Yesus berkata kepada mereka, sesungguhnya sebelum Abraham, jadi mereka sangat mengagungkan Abraham, kemudian Yesus berkata, Abraham telah melihat hariku dan bersuka cita. Kemudian Yesus lagi dalam perdebatan itu dia berkata, sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Kan mereka kaget, orang Yahudi sangat mengerti tentang hakikat Allah mereka, Tuhan mereka, dan ketika Yesus berkata, sebelum Abraham ada, aku sudah ada, Abraham memuliakan aku, dia merefer dirinya kepada Allah. Sehingga apa yang terjadi ketika dia mengatakan itu, ayat 59 dari Yohanes 8, itu mereka mengambil batu untuk melempari dia. Oke, mereka bilang, umurmu belum 50 tahun, udah ngomong seperti itu gitu ya. Kemudian Yohanes 10 lagi, Yohanes 10 ayat 30, dia berkata, aku dan Bapa adalah satu. Orang-orang Yahudi jadi kaget lagi. Wah, ini udah benar-benar udah penghujatan. Mereka mau melempari Yesus dengan batu lagi. Itu orang Yahudi yang sangat mengerti tentang Tuhan. Ini Tuhan Yesus mengatakan dan menyetarakan dirinya. Mereka berkata, engkau hanya seorang manusia saja, tetapi engkau menyetarakan dirimu dengan Allah sehingga mereka mau melempar dia dengan batu. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, banyak ya contoh-contoh ketika Tuhan Yesus menunjukkan kealahannya. Tapi kalau mau lihat juga sesuatu yang sangat, apa namanya, eksplisit ya. Saya share screen lagi. Itu ada di dalam Wahyu 1 ayat 8. Wahyu 1 ayat 8, mohon satu orang untuk membacakannya untuk kita. Ini yang sangat spesifik ketika Tuhan Yesus mengatakan bahwa dia adalah Allah. Wahyu 1 ayat 8. Silakan yang lebih dulu dapat. Wahyu 1 ayat 8, aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada, yang sudah ada, ya, dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Ini perkataan Tuhan Yesus loh. Siapa yang maha kuasa selain Allah itu sendiri? Nah, teman-teman, beberapa bulan lalu ya, Sarini ya, apa namanya, istri dari Reno Barak, dia menulis di surat di suara.com ya, kata-kata ini. Bagaimanapun dalam kitab suci, Yesus lahir, makan, tidur, berdoa, dan punya keterbatasan pengetahuan, sementara Islam mengajarkan bahwa Tuhan selalu sempurna. Umat Kristen harus menanyakan kembali gagasan tentang Tuhan. Umat Kristen harus bertanya pada diri sendiri apakah gagasan tentang Tuhan dahulunya adalah seorang anak yang lemah dan tidak berdaya, yang tidak dapat bertahan hidup tanpa makanan dan minuman atau tidur. Sama dengan Tuhan yang Maha Kuasa yang dijelaskan dalam Perjanjian Lama, tentu saja tidak. Jadi ini mewakili banyak pandangan orang Muslim ya tentang kekristenan kita yang menganggap bahwa kok bisa-bisanya seorang manusia itu diangkat menjadi Tuhan. Itu orang seorang manusia kok boleh menjadi Tuhan? Nah, kita orang Kristen sudah 2000 tahun itu ini lagu lama yang terus diulang-ulang gitu ya. Kristen tidak sebodoh itu kali. Apakah kita tidak tahu kalau Tuhan Yesus makan, dia minum, kemudian karena dia makan, dia minum, dia adalah manusia seperti kita dan dia bukan Allah? Kan jadi begitu pertanyaan. Kemudian ada mereka bilang masakan Allah lapar gitu ya, masakan Allah mati gitu. Emang kita nggak tahu juga kalau dia mati, ya tak, ya kan? Kemudian Sarini juga menambahkan begini ya, bila Tuhan berubah manusia berarti sama seperti Tuhan menjadi tidak sempurna dong, ya karena dari sempurna kemudian menjadi tidak sempurna. Nah ini pandangan dari orang Muslim ya, yang selalu apa namanya memahami salah tentang Yesus gitu ya. Mana ada pandangan Kristen juga sama, mana ada Allah yang bisa berubah menjadi manusia. Allah tidak akan pernah bisa berubah menjadi manusia. Manusia adalah manusia. Kalau Allah, dia sekali Allah, dia akan tetap Allah. Nah, Allah kita kemudian menjelma menjadi manusia dan mengambil natur manusia itu ya. Jadi dia mengambil natur manusia tetapi kan tidak menghilangkan hakikat dia sebagai Allah. Nah, inti masalah ini ada pada yang namanya dui natur Kristus ya, dui natur Kristus. Jadi Allah yang menjelma menjadi manusia, menjelma artinya dia mengambil rupa manusia. Dia mengambil rupa manusia. Allah sendiri dalam rupa insan. Itu lagu Natal kita. Nah, kemudian mereka suka ya, suka menggunakan kemanusiaannya Yesus untuk menyangkal kealahannya atau juga menggunakan kealahannya untuk menyangkal kemanusiaannya. Dan itu kan tidak nyambung. Ya seharusnya kalau mau membuktikan kealahan Yesus harus dilihat dari aspek kealahan dia yang dia praktekkan dalam kehidupan dia gitu kan. Kalau melihat aspek kemanusiaannya, dia harus dilihat ketika dia makan dan minum, itu baru logis gitu loh. Jangan sebaliknya diputar-putar seperti itu ya. Oke, misalnya kalau membuktikan dia adalah Allah, seharusnya pakai Yohanes 1 ayat 1 gitu. Dia bersama-sama dengan Allah sejak semula itu. Pada mulanya adalah Firman, Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah. Kemudian juga membuktikan dia adalah Allah ketika dia membangkitkan misalnya Lazarus yang sudah 4 hari dikubur. Atau juga ketika dia mengampuni dosa. Siapa yang bisa mengampuni dosa selain Allah gitu ya? Itu dari sisi itu dong untuk melihat kealahan dia. Nah, kemudian kalau misalnya membuktikan memang dia ada juga seorang manusia ya, dia masih makan loh. Nah, kalau kemudian dia makan dan dia bukan Allah, masa Allah makan gitu? Emang Allah lapar gitu ya? Nah, ini yang menjadi tidak logis. Oke. Nah, saya share screen lagi ya untuk melihat ayat beberapa ayat Alkitab. Nah, ini Ibrani 13 ya. Ibrani 13 ayat 8. Yesus Kristus itu tetap sama baik kemarin maupun hari ini sampai selama-lamanya. Ini kan pasti menunjukkan kealahannya karena nggak mungkin dia akan sama sampai selama-lamanya kalau bukan Allah. Oke. Nah, kalau menunjukkan manusia, dia dulu bayi, kemudian dia menjadi besar, dewasa, dan kemudian dia mati. Ya kan? Itu menunjukkan kemanusiaannya. Jadi dua natur Kristus tadi. Nah, ini dia. 1 Petrus 3 ayat 18 menjelaskan bahwa Tuhan Yesus itu telah dibunuh. Benar, dia mati dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. Jadi dia dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. Mari kita lihat ayat-ayat yang selanjutnya ya. Untuk melihat bahwa dalam ayat-ayat ini kita akan menemukan kemanusiaan Yesus tetapi juga kealahan Yesus dalam satu bagian yang sama. Nah, Yesaya 9 ayat 5 ya. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebutkan. Orang, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sebab seorang anak, jadi itu menunjukkan kemanusiaan dia ya, telah lahir untuk kita. Tetapi ketika mengatakan orang menyebut dia penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, tidak ada seorang pun yang bisa menyandang atribut ini. Kecuali anak tadi yang lahir, yaitu Yesus. Jadi ada dua pribadi, dui natur Kristus, Allah, dan manusia. Yeremia 23 ayat 5 dan 6. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Ya, tunas adil itu selalu refer ke Tuhan Yesus. Bahwa dia akan lahir dari keturunan Daud. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan melakukan keadilan dan kebenaran negeri. Pada zamannya, Yehuda akan dibebaskan dan Israel akan hidup dengan tentram. Inilah namanya yang diberikan orang kepadanya, Yahweh, keadilan kita. Siapa pernah dengar ada orang yang diberi nama Yahweh? Akan tidak ketemu, cuman Yesus yang disebut Yahweh juga. Mika 5 ayat 1, tetapi engkau hai Bethlehem Efrata yang terkecil antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang, seorang itu manusia ya. Tetapi orang ini permulaannya sejak-sejak dahulu kala, sejak purba kala. Matius 1 ayat 23, seorang anak yang akan dilahirkan oleh darah Maria, dan orang akan menamakan dia Immanuel, yang menyertai, yang berarti Allah menyertai kita. Siapa yang bisa menyertai kita kalau bukan Allah? Dan itu diberikan atribut kepada Tuhan Yesus. Masih ada lagi ya, Yohanes 1 ayat 1 yang kita tahu bersama. Kemudian ayat 14, dia menjadi manusia dan diam, hidup bersama dengan kita. Roma 9 ayat 5, mereka adalah keturunan bapak-bapak leluhur yang menurunkan Mesias itu dalam keadaannya sebagai manusia, yaitu Yesus, yang ada di atas segala sesuatu. Ini yang perlu dilihat ya. Ia adalah, Yesus adalah Allah yang harus dipuji selama-lamanya. Dia Mesias, keturunan dari bapak-bapak seorang manusia, tetapi dia juga adalah Allah. Ya, ini dia yang paling terkenal juga ya. Filipi 2 ayat 5, 6, dan 7, dia mengambil rupa menjadi manusia dan sama seperti manusia. Walaupun dia itu adalah gambar Allah. Oke. Okay. Nah, teman-teman, jadi kita lihat ya, kealahan dan kemanusiaan Yesus itu menyatu dalam Dia. Jadi, keduanya bisa dibedakan, tetapi tidak bisa dipisahkan. Oke, jadi sekali lagi, jangan menggunakan atribut kealahannya untuk menyangkal kemanusiaannya. Demikian juga sebaliknya, jangan menggunakan atribut kemanusiaannya untuk menyangkal kealahannya. Nah, ada satu bagian ya yang sering orang Islam angkat, gitu ya, orang angkat. Yohanes 17 ayat 3. Yohanes 17 ayat 3 itu kata-katanya begini. Inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Ini perkataan Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus berkata supaya mereka mengenal engkau. Tuhan Yesus menunjukkan kepada Allah. Oke. Okay. Kemudian berkata, engkau Allah-Allah yang satu-satunya. Sehingga mereka berkata, nah Tuhan Yesus sendiri berkata loh, engkau adalah Allah satu-satunya. Nah, kalau Yesus, mereka kembalikan begini, kalau Yesus adalah Allah, seharusnya engkau satu-satunya Allah dan aku juga gitu ya. Tetapi Tuhan Yesus hanya menunjukkan kepada Allah. Itu selalu diangkat. Oke. Okay. Nah, apa yang harus kita jawab dari pertanyaan ini ya? Oke. Okay. Di dalam Yohanes 17 ayat 3 ini Yesus berbicara sebagai seorang yang diutus oleh Bapa. Ini konteksnya. Oke. Okay. Dia diutus, tetapi pada saat yang sama sang Bapa yang mengutus itu ada firman Allah di dalam Bapa, okay? Ada roh Allah di dalam Bapa yang sama, gitu. Jadi Tuhan Yesus menunjuk kepada pribadi Allah itu, tapi di dalam diri Allah, okay? Jadi ketika dia mengatakan mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, itu di dalamnya termasuk Sang Logos loh, di dalam Allah, karena Allah kan tidak bisa Allah tanpa firman-Nya. Demikian juga Allah tidak bisa tanpa roh. Karena kalau hilang salah satu dari itu, dia bukan Allah, karena Allah, bagaimana Allah tanpa firman? Bagaimana Allah tanpa apa nama spiritnya gitu ya? Nah, Alkitab juga menegaskan pada kita ya bahwa sejak kekal Bapa itu eksis. Tuhan itu Bapa kita eksis bersama dengan firman-Nya, bersama dengan roh-Nya. Jadi Bapa nggak bisa eksis tanpa firman dan Roh Kudus. Jadi Bapa memiliki logos secara kekal yang berinkarnasi tadi menjadi atau mengambil natur manusia tanpa kehilangan kealahannya tadi. Tetapi Bapa juga memiliki roh yang kekal di dalam hidupnya, dan ketiganya tidak bisa dipisahkan. Oke, sekarang bagaimana kemudian Allah bisa tiga dalam satu tadi ya? Oke, ini prinsip Kristen Allah, satu Allah dalam tiga pribadi Bapa, Putra, dan Kudus ini perlu sekali untuk kita ingat. Memang tidak bisa apa ya? Ini tidak bisa dibatasi oleh pemahaman manusia. Memang kita tidak dapat bisa mengerti ya sifat Tuhan. Namun kita percaya ketika dia membicarakan itu, ini benar-benar ada di dalam Alkitab. Jadi Tuhan mengajarkan bahwa dia Esa, hanya ada satu Tuhan, dia pencipta segala sesuatu. Namun dia juga mengajarkan bahwa dia adalah tiga pribadi gitu yang ada di dalam Alkitab. Saya share yang terakhir ya untuk kita. Nah, ini paling tidak kita akan menemukan ini di dalam Alkitab yang bercerita tentang Tritunggal. Matius 28 ayat 19, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam, ada tiga nama di sana ya, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. 2 Korintus 13 ayat 14, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah, persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Dah, tiga di sana ya. Sebab di sorga ada tiga yang memberi kesaksian, yaitu Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Tiga-tiganya adalah satu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus kiranya menuntun kita ya dalam pengenalan yang sungguh akan Dia. Demikian firman Tuhan hari ini. Dipersilakan kalau ada, mohon maaf ya kalau kelamaan. Kalau ada pertanyaan, dipersilakan. Kalau tidak ada, aman dong. Putra tuh ada pertanyaan nggak? Iya, silakan. Kita Ya ada keluarga Bu besar Lili. FLF ya, Udah, jadi saling berbagi. sepertinya udah Mungkin saya cukup salah juga tadi, ya. silakan ditambahkan. Mau menambahkan aja apa?